Nadia, bagai sinar sang surya, bercahaya menyinari alam maya. Nadia, redup mata bak cahaya, berkilauan menembusi hati ini. Henti alis menambah ayu wajah, kan tergoda siapa yang memandang parasmu.